kesempatan. Suasana yang sungguh menggoda, ku mintakan pada dirimu untuk bersama. Setuju untuk lepaskan seluruh rindumu bersamaku hingga berlalu hasrat yang mengganggu. Dalam sisa semalam jemarimu, ku yakinkan takkan ada kata perpisahan yang menyakitkan di antara kita. Dalam sisa semalam mencuri.